بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali sahih terhib wa terhib Al-Mundiri rahimahullah atau Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, yang beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari kitab terhib wa terhib Al-Mundiri. Kita masih melanjutkan kitab Taubah wa Zuhud. Kita masuk di hadis yang ke-28 atau hadis 3241 dari awal kitab. Terhib fi Zuhud. قال المنذري رحمه الله وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كانت الدنيا تأدل عند الله جناح بعوضة. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia itu sepadan, sebanding di sisi Allah dengan sayap nyamuk. Jadi seandainya dunia itu naam harganya sama dengan sayap nyamuk, masaqa kafirun minna surbata ma'in, saya Allah tidak akan berikan kepada orang kafir dari dunia ini satu teguk air pun. Rawa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwasanya dunia itu tidak ada harganya, sebagaimana yang kita mengerti dari hadis-hadis sebelumnya. Dunia ini begitu hina, begitu rendah nilainya. Di sini beliau menyebutkan seandainya dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk, seandainya sebanding. Kemarin hadis-hadis yang kita lewati, Rasul menawarkan bangkai anak kambing yang cacat. Dan tidak ada yang mau. Kata beliau, dunia itu lebih hina, lebih rendah dibandingkan bangkai kambing. Nah, bangkai kambing itu yang tidak berharga di mata manusia, itu lebih berharga dibandingkan dunia. Agar di sini Rasulullah SAW menyebutkan, saat dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk, maka orang-orang kafir di dunia ini tidak akan diberikan minum seteguk air pun. Seandainya itu sebanding. Dan ternyata orang-orang kafir, mereka bersenang-senang bisa menikmati di dunia ini air semau mereka. Mereka dengan luasa bebas mau minum sebanyak apapun air di dunia ini, mereka bisa. Jika ini menunjukkan dunia itu tidak sebanding, jika dibandingkan dengan sayap nyamuk, lebih hina lagi, lebih rendah lagi. Kalaupun seandainya dunia itu sama dengan sayap nyamuk, ya, yang di dunia ini nggak ada harganya, niscaya orang kafir nggak akan kebagian air, nggak akan dikasih air di dunia ini. Tapi mereka bebas untuk minum sepuas mereka air di dunia ini, menunjukkan dunia itu tidak ada apa-apanya. Dunia itu hina. Ini ikhwan fitina azani wa azakumullah. Betul-betul menunjukkan dunia itu hina. Maka Allah kasih orang kafir minum sebanyak-banyaknya, karena tidak ada harganya dunia. Orang kafir adullah, musuh Allah. Tapi tetap dikasih dunia ini karena tidak ada harganya. Sehingga ada yang menyebutkan, inna Allah yahmi abdahul mu'min anid dunya. Sesungguhnya Allah itu menjaga hamba yang beriman dari dunia. Menjaga hamba yang beriman dari dunia. Kama yahmi ahadukum al-maridhu anil ma'. Sebagaimana salah seorang di antara kalian menjaga orang yang sakit dari air. Dijauhkan orang-orang yang beriman, dijauhkan dari dunia, karena dunia itu hina. Dunia itu rendah. Lau sawati dunia janaha ba'udhatin, seandainya dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk, lam yaski minna rabbu dzal kufran, saya Allah tidak akan berikan minum kepada orang-orang kafir. Lakinna ta'wallah akhar indau min dal janahil qasir tayran. Tetapi dunia itu lebih hina. Di sisi Allah. daripada dal janahil qasir, yang memiliki sayap yang pendek, tayran yang bisa terbang. Nah, jika lebih indah dibandingkan sayap nyamuk, sehingga ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jangan kemudian menghabiskan waktu di dunia ini untuk berdalam-dalam dan menghabiskan dalam pola dunia sesuatu yang tidak ada harganya. Qala rahimahullah. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala. Ja'a qaumun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Datang kaum kepada Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faqala lahum. Kemudian Rasulullah menyatakan kepada mereka, kepada kaum yang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alakum ta'amun? Apakah kalian memiliki makanan? Qalu na'am. Mereka menyatakan ya. Kami punya makanan. Qala, kembali Rasul menyatakan, falakum syarabun, apakah kalian memiliki minuman? Qalu na'am, mereka juga menyatakan na'am. Qala, fatusafunahu, apakah kalian na'am tusafunahu, wallahu alam, ini mungkin berbaris ya, bersaf. Qalu na'am. Qala wa tabarruzunahu, dan kalian tabarruzu, tabarruz itu buang air. Dan kalian buang air setelah menikmati makan dan minum. Qalu na'am. Qala fa inna ma'adahuma kama'adid dunya, sesungguhnya tempat kembali keduanya sebagaimana tempat kembalinya dunia. Yaqumu ahadukum ila khalfi baitihi, salah seorang di antara kalian berdiri di belakang rumahnya. Bayumsiku anfahu minnatani, lalu dia memegang hidungnya karena bau yang tidak enak. Rotobani waruwatus muhtajun bihim sahih. Naam. Ikhwani fitina azani wa azakumullah. Baik. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang hina rendahnya dunia. Naam. Dengan kotoran. Baik. Dan akan diperjelas dengan riwayat setelahnya. Kita lanjutkan ke riwayat setelahnya. Qala Warid Dhahab bin Sufyan. Dhahab bin Sufyan. Ini disebutkan ini orang kaya, Dhahab bin Sufyan. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya Dhuhak, ma ta'amuka, wahai Dhuhak, makananmu apa? Qala ya Rasulullah al-lahmu wal-laban, daging dan susu ya Rasulullah. Ini makanan istimewa, daging dan susu. Karena Dhuhak ini orang kaya. Nah, biasa minum susu, biasa makan daging. Nah, makanan istimewa, makanan yang mahal, yang betul-betul perhatian dengan apa yang dimakan. Nah, jadi bukan makanan sembarangan, bukan makanan murahan, tapi ini makanan mahal. Lalu Rasulullah bertanya, qala summa yasiru ila madza? Kemudian makanan yang kamu makan dan minuman yang kamu minum, yang itu mungkin makanan yang paling mahal, paling enak. Nah, kemudian setelah kamu makan menjadi apa itu? Makanan yang mahal yang kamu pilih yang enak, pilih yang mahal, setelah kamu makan, nah itu jadi apa? Qala kata Dhuhak, ila ma qad alimta. Nah, ini ajabnya dari Dhuhak, menjadi apa yang Anda telah ketahui yang menjadi kotoran. Nah, jadi setelah dimakan nanti akan menjadi kotoran. Akhirnya dibuang. Qala kata Rasulullah, fa inna Allah ta'ala daraba ma yahruju min ibni Adam masalan di dunia. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan permisalan, ya, apa yang keluar dari manusia itu, permisalan itu dunia. Dunia, itulah dunia. Nah, sesuatu yang tidak ada harganya. Rawi Ahmad warwatu sahih ila Ali bin Zaid bin Jada'an. Nah, jadi ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Nah, itulah harganya dunia, ya. Tidak ada harganya dunia yang kita lihat sesuatu yang mahal. Makanya minuman yang begitu mahal dibeli dan dikonsumsi, setelah selesai dimakan, maka dia akan menjadi sesuatu yang menjijikan, yang tidak ada harganya. Demikian pula dunia. Yaumal Qiyamah, dunia itu enam seperti orang yang tua renta. Enam jadi seperti orang yang sudah sangat tua. Tapi yang sudah beruban. Dan dinyatakan inilah dunia yang dulu kalian mencintainya. Nah, sekarang menjadi tua dan tidak ada yang tertarik dengannya. Nah, sesuatu yang dicari-cari dan menghabiskan waktunya ternyata tidak ada harganya. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Beliau permisalkan dunia itu dengan kotoran. Tidak ada harganya. Bahkan menjijikkan. Nah, padahal yang dimasukkan itu makanan-makanan yang mahal. Makanan-makanan yang mewah. Tapi hasil akhirnya demikian. Itulah dunia. Ini permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hinanya dunia. Baik. Kemudian di hadis berikutnya, Wa'an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, inna mat'am ibni adam ju'ila mathal lid-dunya. Sesungguhnya makanannya manusia itu, makanannya anak cucu Adam, dijadikan permisalan untuk dunia. Wa in qazzahu, jika makanan itu dibumbui, wa malahahu, diberikan garam, ya, dimasak, dikasih bumbu, dikasih garam, dengan tujuan agar menjadi makanan yang lezat, yang nikmat, nah, yang seorang tatkala masaknya mengeluarkan biaya yang mungkin tidak sedikit, demikian pula mengeluarkan tenaga dan waktu untuk masaknya. Kata Rasulullah, fandur ila ma yasiru, maka lihatlah apa jadinya setelah itu. Setelah makanan itu dinikmati, ya, dimasak dengan waktu yang tidak sebentar, dengan dibeli dengan harga yang tidak murah, kemudian hasil akhirnya menjadi apa? Nah, itu permisalan dunia. Rawah Abdullah bin Ahmad wa bin Hibban fi sahihi. Ikhwanin fitina azani wa azakumullah. Itulah permisalan-permisalan yang disebutkan Rasulullah SAW tentang hina rendahnya dunia. Nah, hina serta rendahnya dunia ini. Baik. Sehingga ini mendorong kita sekalian, nah, agar tidak terlampau berdalam-dalam memikirkan dunia, menghabiskan waktu untuk mencari dunia. Nah, karena itu sesuatu yang hina. Baik. Karena ya sekarang ini cinta dengan dunia, nantinya akan benci. Nah, ini ikhwan fitina azani wa azakumullah. Baik. Qala wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu inna dunya mal'unatun sesungguhnya dunia itu mal'unah dilaknat nah dijauhkan dari Allah nah mal'unun ma fiha dan dilaknat apa-apa yang ada di dunia ini. Illa kecuali dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya ini dilaknat. Dijauhkan dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengecualikan ada beberapa perkara. Kata beliau, illa zikrullah. Kecuali zikir. Mengingat Allah. Naam. Salat, qiraatul Quran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Naam. Dan yang misalnya wa ma walahu mana dan apa-apa yang walahu ya apa-apa yang Allah cintai dari amalan kebaikan nah dan kita sebutkan dari berzikir qiraatul Quran amar ma'ruf nahi munkar dan yang semisalnya nah wa alimun atau muta'allimun dan orang yang berilmu atau orang yang belajar muta'allimun. Naam. Sehingga seorang yang tersibukkan dengan belajar dan mengajar. Naam. Itu yang dikecualikan dari apa-apa yang dilaknat, yang dibenci, yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang waktu-waktunya terfokuskan untuk belajar dan mengajar. Nah, itulah dari orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dunia ini. Naam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar kemudian mengajarkan ilmunya. Ini yang dikecualikan. Naam. Dari mal'un ma fiha. Yang dikecualikan dari yang dilaknat di dunia ini. Naam. Pelaku-pelaku kebaikan. Orang-orang yang belajar dan kemudian mengajar. Nah, maka itulah dikecualikan, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selain itu maka berhak untuk dijauhkan. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Maka hendaknya kita berupaya menjadi salah satu dari yang dikecualikan ini. Agar kita mendapat kebaikan di dunia ini dan tidak dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. menjadi ahlu zikir, ya, yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir dengan lisan kita, berzikir dengan hati kita, berzikir dengan anggota tubuh kita, ya. Nah, sholat dan menjalankan amalan-amalan sholat itu zikir dengan anggota tubuh kita, mengingat Allah dengan anggota tubuh kita. Nah, menjalankan amalan-amalan soleh agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan dan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita penuhi hari-hari kita dengan belajar ilmu agama. Kemudian setelah itu kita mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari. Nah, baik, ini orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, ini khan fidina azani wa azakumullah. Maka berbahagialah mereka-mereka tatkala di dunia aktivitas mereka banyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aktivitas mereka tersibukkan dengan ilmu, belajar dan mengajar. Nah, ini mereka-mereka yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Sehingga jangan sampai kemudian waktu kita dihabiskan dengan perkara-perkara selain itu. Nah, tadi sebutkan dunia tidak ada harganya. Nah, Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, beliau menyatakan, inna Allah Ta'ala ja'ala ad-dunya salasat ajza'in. Allah jadikan dunia itu menjadi tiga bagian. Juz'un lil mu'min, satu bagian untuk orang-orang beriman. Wajus'un lil munafik, satu bagian untuk orang munafik. Wajus'un lil kafir, dan satu bagian untuk orang kafir. Orang munafik itu orang kafir, tapi dia menampakkan amalan keislaman. Dia menyembunyikan kekufuran. Fal mu'min yattazawwid. Orang yang beriman itu, dunia ini jadikan sebagai bekal. Bekal untuk akhirat. Namanya bekal tidak dibawa semuanya. Ya, secukupnya. Wal munafik yattazayyan. Orang munafik berhias dengan dunia. Wal kafir yattamatta. Orang kafir bersenang-senang dengan dunia ini. Nah, ini ikhwan fi din anzani wa azakumullah. Baik. Rawah Ibn Majah wal Baihaqi wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Qala wa an Mustawrid Ahi Bani Fahr radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الدنيا في الآخرة tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Ini tentang lamanya, tentang kenikmatannya. Illa kama yaj'alu ahdukum isba'ahu hadhi fil yam. Kecuali sebagaimana salah seorang di antara kalian menjadikan jarinya ini di dalam lautan, dicelupkan di lautan. Wa asara Yahya bin Yahya bi sababah. Yahya bin Yahya menyebutkan, mengisyaratkan dengan sababah, jari telunjuk. Fal yandur bima yarji'u. Dan lihatlah apa yang balik itu. Tatkala jari kita dimasukkan ke dalam lautan, kemudian kita angkat, yang netes seberapa banyak air itu? Yang netes dari jari kita yang kita angkat dengan air laut itu bandingannya berapa? Perbandingannya sangat-sangat sedikit. Ya. Dan mungkin tidak ada, tidak bisa dibandingkan. Nah, ikhwan fi din azani wa azakumullah, di sini rawahu Muslim. Ya. Maka sekali lagi dunia itu tidak bisa kemudian dibandingkan dengan akhirat, tidak ada bandingannya akhirat. Dan tidak sebanding. Wama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil, ya, kata Allah. Dan tidaklah perhiasan kehidupan dunia itu di akhirat, dibanding akhirat kecuali hanya sedikit. Tidak bisa mengalahkan. Nah, begitu rendahnya, begitu hinanya dunia itu. Nah, sehingga ini beliau mengibaratkan dunia itu sebagaimana air yang netes di jari kita dengan lautan, tidak sebanding. Nah, sehingga di sini memberi pelajaran kepada kita bahwasanya ujian-ujian yang kita dapat di dunia ini, nah, apakah itu harta, kedudukan, dan yang lainnya, itu semuanya sirna, tak kekal. Sehingga tidak sepatutnya kemudian tatkala mendapatkan kenikmatan dunia itu, dia bergembira luar biasa dan tertipu dengannya. Kehidupannya mewah, senang dia dengannya. Nah, tadi disebutkan hamba mukmin itu akan Allah halangi dari itu. Nah, sehingga tidak perlu pula berkeluh kesah, tidak perlu pula bersedih tatkala tidak mendapatkan bagian dunia. Nah, karena dunia itu sementara. Dan kenikmatannya hanya sementara. Ya. Tidak sebagaimana kenikmatan akhirat. Tinggal sebagaimana yang Rasul sebutkan, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Ya. Jadi semuanya menggambarkan dunia itu rendah, hina, sehingga tidak sepantasnya waktu kita itu dihabiskan untuk mencari dunia. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.